Sia cinta salamu ko, rupanya hanya kepamenan diri udah saja. Janji-janji apa gunanya berjanji, cinta tiada duanya nyata apa kini. Apa kini